شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Yogyakarta yang kami muliakan, semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan, taufik kepada kita semua. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh keberkahan ini, di bulan yang mulia yaitu bulan Muharram, bulan pertama dalam urutan bulan-bulan suci di dalam Islam, bulan yang disebut oleh Nabi SAW sebagai bulannya Allah, Syahrullahi Al-Muharram, sebaik-baik bulan adalah bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Maka kita sedang berada dalam musim-musim pahala. Kita sedang berada dalam musim-musim kebaikan, di mana di bulan suci seperti Muharram ini keberkahan banyak turun dan amalan ibadah dilipat gandakan, tidak seperti di bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, mari kita niatkan kita mendengar radio ini untuk menuntut ilmu, untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita, menambah iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga kita akan dapat mendapatkan pahala ibadah yang sangat besar, yaitu ibadah menuntut ilmu. Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjuang, berjalan, menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Para pemirsa Radio Muslim 1467 AM Yogyakarta yang kami muliakan, tema yang akan kita bahas pada pagi hari yang berbahagia ini yaitu tentang Islam adalah agama kebersihan. Mungkin para pemirsa pernah mendapati orang-orang yang kelihatan terlihat semangat dalam beragama ataupun semangat dalam beribadah, orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang zuhud, orang-orang yang gemar beribadah kepada Allah SWT, bahkan mungkin dianggap sebagai wali. Tapi ironinya kita lihat, ternyata orang tersebut tidak memperhatikan kebersihan. Atau bahkan mungkin pernah para pemirsa mendengar ada sosok wali yang tapi gak pernah mandi, ya kan? Sosok orang gila tapi dianggap wali, ya. Wali apalah namanya, wallah alam ya. Wali ya mungkin di husnuzoni ya, diprasangkai baik bahwa dia sedang menyembunyikan ibadah, dia sedang berbicara bahasa yang kita tidak fahami gitu kan. Tingkah-tingkahnya itu walaupun menurut orang yang mungkin tingkatan apa ya, tingkatan imannya rendah, itu menganggap dia sebagai orang gila padahal dia bukan orang gila gitu. Ya intinya adalah mungkin muncul pertanyaan ya, kenapa semakin seorang itu dianggap tinggi kedudukannya di dalam Islam, di dalam dianggap sebagai wali, ya, ataupun orang yang bersemangat ibadah, tapi kenapa kita dapati mungkin bajunya compang-camping, ya kan? Mungkin bau badannya kurang sedap, gitu kan? Nah, ini perlu kita perhatikan, perlu kita luruskan, bahwasannya Islam itu agama yang mengajarkan kebersihan. Semakin seorang itu bersih, semakin jika memang keilmuan seorang kepada Islam itu benar, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka dia semakin mengenal Islam akan semakin cinta kebersihan, semakin menjaga kebersihan. Ya. Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Sayyidul Khatir menjelaskan bahwa teledor dalam menjaga kebersihan, teledor dalam menjaga kebersihan itu dapat bertentangan dengan agama dan dapat bertentangan dengan dunia, dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan akan bertentangan dengan prinsip-prinsip dunia. Tentu saja para pemirsa sekalian, segala prinsip-prinsip di dunia, aturan-aturan dunia yang maslahat, yang baik, itu tidak mungkin bertentangan dengan agama yang berisi kemaslahatan. Kemaslahatan mendatangkan manfaat, mencegah bahaya bagi kehidupan manusia, itu tidak akan mungkin bertentangan dengan agama. Atau kita katakan sebaliknya, ya, segala prinsip-prinsip agama yang sahih, dalil-dalil agama yang Islam, Quran, Al-Quran, demikian hadis-hadis yang sahih, itu tidak akan pernah bertentangan dengan kaedah-kaedah yang ada di sekitar kita, prinsip-prinsip yang berjalan di kehidupan dunia ini. Tidak akan pernah terjadi pertentangan, karena inilah mukjizat yang Allah tampilkan di dalam Islam ini, ya, bahwa seperti yang diungkap oleh para ulama, an-naqlus sahih la yukhalifu aqlus sahih. Naql, dalil Quran dan Sunnah, dalil Al-Quran, demikian juga hadis-hadis yang sahih, itu tidak akan pernah bertentangan dengan akal yang sahih atau akal yang sehat. Ya, maka Islam itu datang untuk menumbuhkan maslahat, melestarikan maslahat kehidupan manusia. Tidak akan pernah ada maslahat dunia ini yang ditentang, yang dibatalkan oleh Islam. Kalau kita melihat ada sebuah manfaat, tapi Islam tidak setuju dengan hal tersebut, maka yang disalahkan bukan Islam. Percayalah, yang disalahkan bukan Islam. Tapi yang disalahkan, yang kita suuzoni adalah akal kita yang serba terbatas ini. Bukankah kita sering mendapati bahwa sesuatu hal itu di awal kita memandang seperti buruk, tapi begitu kita dekati, ternyata itu keindahan, ya. Maka mungkin itu karena kebodohan kita. Jadi kalau percayalah bahwa setelah orang benar-benar mempelajari, mendalami ilmu, memperhatikan, merenungkan, tidak ada maslahat yang bisa dipertentangkan dengan Islam. Ini seperti kata para ulama, ya, seperti Imam Sa'di rahimahullah di dalam Nazmu Qawaidil Fiqhiyah, ya, tentang syair, tentang kaidah-kaidah fikih, beliau pernah mengatakan, "Ad-dinu mabniyun 'alal masalih." Agama ini dibentuk di atas maslahat. "Fi jalbiha wa tarki lil qaba'ih," dalam mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya. Nah, ini jadi orang yang tidak menjaga kebersihan itu bertentangan dengan prinsip agama sekaligus juga dengan prinsip-prinsip dunia. Kita bicara dari sisi prinsip agama terlebih dahulu. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, "Ammad din fa innahu qad amara al-mu'min bit-tanadhuf wal-ightisal lil-jum'ah." Adapun prinsip agama, maka Islam telah memerintahkan orang-orang beriman untuk membersihkan badan dan mandi ketika mau sholat Jumat. Wa naha 'an dukhulil masjid idza akala tsaum. Islam juga melarang orang-orang yang baru saja makan bawang untuk masuk masjid. Yang baru saja makan makanan yang mengeluarkan aroma yang tidak sedap, bawang, jengkol, petai, ya kan? Terasi, ya. Itu dilarang masuk masjid. Ya, dulu pernah terjadi di zaman Nabi. Ada sahabat yang makan kemudian lalapan bawang. Ya, kemudian Nabi SAW melarang siapa yang habis makan bawang jangan ikut sholat jamaah di masjid. Ya, ini menunjukkan Islam itu memperhatikan bau badan. Jadi kalau kita memang benar-benar beragama, kita punya semangat agama, kita memang benar-benar ingin mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, perhatian dengan bau badan. Ya, perhatian dengan bau badan. Rasulullah melarang orang yang habis makan bawang ikut sholat jamaah di masjid. Kenapa? Fa innal malaikata, karena para malaikat tata'adza, merasa enggak nyaman dengan bau-bau yang enggak sedap, bau-bau badan yang enggak sedap itu. Kama yata'adza banu Adam. Sebagaimana manusia juga enggak nyaman gitu. Malaikat itu senang dengan wewangian, ya. Manusia sebagaimana kita manusia senang dengan wewangian, tidak senang dengan bau busuk, ya. Bau yang tidak sedap. Ya, ini perlu diperhatikan. Ternyata menjaga agar badan itu selalu wangi, jangan lupa pakai parfum kalau sebelum sholat, sebelum, kalau para pemirsa sebagai seorang guru sebelum mengajar di kelas, ya, pakai parfum, sebelum menemui tamu pakai parfum, ya. Ya, itu adalah sunnah itu. Itu adalah sunnah. Wa naha wa amara syar'u bi tanqiyatil barajim wa qassil afar. Islam juga menganjurkan, memerintahkan untuk membersihkan sela-sela jari jemari. Ketika berwudu, kita disunahkan membersihkan sela-sela jari jemari dan motong kuku, wasiwak, sikat gigi, wal istihdad, dan membersihkan bulu di sekitar kemaluan. Wa ghairu dzalika minal adab, dan adab-adab atau etika yang lainnya yang berkaitan dengan kebersihan yang diajarkan oleh agama ini. Fa idza uhmila dzalika turika masnunish syar'i. Turika masnunush syar'i. Siapa yang tidak memperhatikan hal-hal itu, kebersihan badannya, ya, maka dia telah meninggalkan, maka dia telah mengabaikan aturan-aturan syariat. Warubbama ta'adda ba'du dzalika ifas ila fasadil ibadah, bahkan bisa menyebabkan rusaknya ibadah. Orang yang enggak perhatian dengan kebersihan itu bisa menyebabkan rusaknya ibadah. Cukup bagi kita untuk membuktikan bahwa Islam itu agama kebersihan sebenarnya adalah salat, ya, yang merupakan kata Nabi imaduddin. Imaduhu as-salah. Tiangnya Islam, tiangnya agama itu adalah salat. Rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Setiap kita salat, kita diperintahkan untuk membersihkan badan, berwudu. Bukankah ini menunjukkan bahwasanya Islam agama kebersihan? Cukup bagi kita untuk mengatakan bahwasanya Islam adalah agama yang menganjurkan kepada kebersihan, kita bisa mengambil pesan tersirat dari ibadah wudu yang Allah wajibkan setiap sholat lima waktu. Ya, orang yang tidak memperhatikan kebersihan bisa merusak ibadahnya. Mithlu an yuhmal atharahu. Contohnya orang enggak perhatian dengan kukunya panjang-panjang dibiarkan. Dia sibuk beribadah, sibuk puasa, sibuk baca Quran, tapi dia tidak perhatian dengan kebersihannya. Mana nilai-nilai ibadah? Mana nilai-nilai Al-Quran? Al-Quran bukan hanya bacaan. Ibadah bukan hanya aktivitas rutinitas, tapi ibadah itu punya makna yang harus mewarnai kehidupan kita. Ketika kita berinteraksi dengan orang, akhlak kita kepada sesama, ibadah itu harus mewarnai. Ibadah itu harus bermanfaat juga, bukan hanya kepada diri kita, pada orang lain. Bukankah Allah mengatakan simahum fi wujuhim min atharis sujud? Ada tanda-tanda sujud dalam wajah mereka. Maksudnya bukan dahinya hitam, bukan, sehingga kita kalau sujud digosok-gosokkan di lantai supaya ada tanda sujud, bukan itu. Kata para sahabat, maknanya adalah ada wajah-wajah berseri, akhlak yang mulia, karakter yang baik, yang itu adalah dampak daripada sholat-sholat mereka yang khusyuk, ikhlas. Nah, itu ibadah itu. Ibadah itu bermakna, bukan hanya rutinitas. Ibadah itu harus berdampak kepada karakter kita, ya, kepada muamalah kita. Ya. Jadi, jangan kita sibuk ibadah. Ini salah satu bentuk upaya untuk agar ibadah itu bermakna, mau berikhtiar agar ibadah kita ini memiliki makna. Bacaan Quran kita, Quran menjadi pedoman, menjadi karakter. Yaitu jangan lupa juga menjaga kebersihan badan kita. Wajama tahtal waskhi, dia lupa potong kuku sampai kemudian di balik kukunya ada kotoran-kotoran yang menghalangi air fil wudu yan yasila, menghalangi air sampai ke kulit. Ya. Ini prinsip dunia, prinsip-prinsip agama yang diterjang jika kita tidak menjaga kebersihan, ya. Islam ini agama kebersihan, masya Allah. Baik, kemudian prinsip dunia. Wa amad dunia fa inni ra'aitu jama'atan mil muhmilin. Aku melihat sejumlah orang yang mengabaikan kebersihan. Yataqaddamuna ila sirar. Mereka berlomba-lomba untuk melakukan munajat. Wal ghaflatul lati aujabat ihmalahum. Kelalaian yang mereka lakukan, ya, menyebabkan bil adal hadis anhu, menyebabkan penyakit-penyakit, memunculkan penyakit-penyakit. Baik. Nah, ini dari segi dunia. Dari segi dunia, kotoran menyebabkan kuman, virus, nyamuk, demam berdarah, macam-macam, ya. Yang menyebabkan bahaya juga dari segi dunia. Baik, para pendengar Radio Muslim Rahimani wa Rahimakumullah. Nah, kita kemudian di sini Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala menyindir para suami yang sudah menikah ya. Para suami untuk juga bersolek untuk istri-istrinya. Beliau menukil perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana sahabat Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Inni la ahabbu an atazayyana lil mar'ah." Aku itu senang bersolek, berdandan agar tambah kelihatan, agar kelihatan macho, ganteng di hadapan istriku. "Kama ahabbu an tatazayyana li," sebagaimana aku juga senang kalau istriku bersolek, berdandan untukku. Nah, teladan ya dari Ibnu Abbas. Jangan kita ini cuman pandai menuntut, ingin istri ini selalu wangi, ya istri selalu pokoknya selalu berdandan, bersolek, rapi, wangi, cantik di hadapan kita. Tapi kita abai dengan kondisi diri kita. Kita pengen istri kita ini wangi, tapi kita tidak peduli. Ya mungkin beli minyak wangi setahun sekali pas Lebaran, ya kan? Ya enggak. Kita harus adil juga, ya kan? Kita juga harus memberikan yang seperti itu. Itulah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia disebutkan dalam sebuah hadis yang saya hanya ingat maknanya ya. Bahwasanya akhlak yang mulia itu adalah ketika kita senang disikapi oleh orang lain dengan sikap itu. Nah, sikap itulah yang kita gunakan untuk menyikapi orang lain. Itulah akhlak yang mulia. Kebalikannya akhlak yang buruk itu apa? Ketika kita menilai bahwasanya ada sikap orang lain kepada kita dan kita merasa enggak nyaman disikapi dengan sikap itu. Lalu kemudian kita menjauh dari sikap itu ataupun seorang melakukan sikap itu. Nah, itulah dia sedang melakukan akhlak yang buruk. Nah, kalau kita senang istri kita beraroma wangi, berdandan, maka seperti itu juga sikap kita. Ya, bagaimana sikap kita kepada orang lain. Kalau kita senang menjadi orang tua yang dibakti, yang anak-anak berbakti kepada kita, bagaimana coba dibayangkan Anda pengen request gimana anak itu bakti anak itu kepada Anda, maka sikap itu juga yang kalian berikan kepada orang tua Anda. Itulah sikap yang baik, itulah akhlak yang baik. Wa finnasi man yaqul, mungkin ada yang komentar, hadza tasannu, ini cuma mengada-ngada, Ibnu Abbas ini ada-ada saja kurang kerjaan. Ya. Wa laisa bi syai. Nah, komentar kayak gini ini enggak ada harganya, enggak ada maknanya. Fa inna Allah ta'ala zayyanana lamma khalaqana. Bukankah Allah telah menciptakan kita dan Allah menghias kita? Ya. Allah ciptakan kita manusia fi ahsani taqwim. Dalam bentuk yang sangat indah, yang sangat sempurna dan sangat indah, taqwim. Khalaqa fa sawwa, Allah menciptakan makhluk-makhluk kemudian menyempurnakannya. Kita ini diciptakan dengan keindahan. Itu sudah cukup menjadi bukti agar kita ini menjadi manusia yang rapi, indah, ya, wangi. Menyenangi keindahan, jangan dianggap keindahan itu buang-buang. Entah itu keindahan diri kita, apa itu keindahan rumah, apa namanya? Rumah kita, atau keindahan kendaraan kita, keindahan tempat tinggal, macam-macam. Keindahan itu kebaikan sesuai dengan fitrah manusia. Allah ciptakan kita bahkan dimulai dari keindahan, ya. Li'anna lil 'aini haddhan fin nadhar, karena mata itu punya hak untuk melihat yang indah-indah. Wa man ta'ammala ahdabal 'ain, coba kita perhatikan bulu mata, betapa rapinya bulu mata ini. Allah jadikan bulu mata ini di atas mata, ya, di atas mata. Dan Allah tidak jadikan bulu mata ini misalnya ya cecer kenjang gitu, zigzag gitu, enggak, lurus rapi. Coba kalau seandainya bulu mata di bawah mata gimana? Di bawah mata, sini di sini gundul, di bawah mata ada bulu mata. Betapa tidak indahnya. Allah taruh di atas mata. Keindahan, perhatikan coba ya. Wa hasnu tartibal khilqah, Coba perhatikan bulu mata wal haji wal hajibain dan hajib itu alis. Ya, betapa indahnya wa husna tartibil khilqah dan betapa rapinya susunan tubuh kita ini. Mulai dari yang besar, posisi tangan, posisi kaki. Allah jadikan manusia ini berjalan dengan kakinya. Kita lihat makhluk yang lain, ada yang berjalan dengan tangan dan kakinya. Ada yang berjalan dengan tangannya, Masya Allah. Bahkan ada yang berjalan tanpa kaki dan tangan. Allah beri kita kaki dan tangan pada posisi yang indah, yang sangat indah. Alimallah, allamallah annallah. Allamallah annallah alima annallah zayyanal adami. Untuk menunjukkan bahwasanya Allah telah memperindah penciptaan manusia ini. Jadi kita itu diciptakan dari keindahan. Kalau orang itu enggak senang dengan keindahan, abai dengan keindahan, dengan kebersihan, maka itu bertentangan dengan asal muasal penciptaan dia, bertentangan dengan prinsip agama, prinsip fitrahnya, dengan fitrah manusia. Maka ayo kita yang semakin rajin ngaji, semakin rajin jaga kebersihan. Jangan terkecoh dengan bisikan setan. Zuhud itu adalah orang yang pakainya compang-camping. Ya. Zuhud itu adalah orang yang enggak pernah mandi, mandi cuma hari Jumat saja misalnya. Dia enggak mau sibuk dengan dunia, ingin sibuk ibadah, enggak pernah mandi, ya, enggak pernah ganti baju gitu. Itu bukan zuhud itu. Zuhud juga perlu ilmu. Manusia yang paling zuhud di muka bumi ini siapa? Zuhud itu adalah tingkatan hamba Allah yang tinggi. Itu level ibadah yang tinggi, zuhud itu. Coba saya pengen tanya, siapa manusia yang paling zuhud di muka bumi ini? Maka kita semua sepakat jawabannya adalah Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib Al-Hashimi Al-Qurashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba kita lihat bagaimana Rasulullah itu tentang kebersihannya. Kita lihat kalau kita memang benar-benar berhijrah menuju sunnah. Ya, kita benar-benar mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perhatikan orang yang paling zuhud itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana kondisinya. Ya. Bahwasanya ternyata ceritakan dalam buku ini yarfa'u yadayhi hatta yura bayadu ibtayh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat istisqa mengangkat kedua tangan beliau berdoa kepada Allah sampai terlihat putihnya ketiak beliau, masyaallah. Menunjukkan bersihnya badan beliau. Ya. Putihnya ketiak beliau, bukan auzubillah kalau orang sudah ngaji tapi tidak pernah cukur bulu ketiak. Nah, di mana sunnahnya di sini ya? Di mana sunnahnya ketika mengikuti kebersihannya Rasulullah SAW? Tidak ada ya. Beliau, nah ini menunjukkan bersihnya tubuh beliau, wa kana la yufariquhu siwak. Beliau juga selalu bersiwak. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa beliau senantiasa bersiwak sebelum masuk rumah bertemu istrinya. Sebelum masuk rumah bertemu istrinya, beliau selalu bersiwak. Nah, ironi nih, orang sudah lama ngaji enggak pernah sikat gigi. Bangun subuh seminggu enggak pernah sikat gigi. Dengan PD-nya ketika menguap pas sholat tidak ditutup. Masya Allah. Atau dengan PD-nya berbusa-busa dia berbicara di depan orang. Dan dia tidak peka bagaimana enggak enaknya orang ini menahan nafasnya supaya tidak menghirup nafasnya. Ya kan? Karena bau mulut yang tidak sedap. Ironi, Rasulullah itu selalu bersiwak. Bahkan beliau pernah mengatakan, "Laula an asyqqa ala ummati," kalau saya enggak khawatir memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali sholat. Masya Allah. Ya, kemudian beliau gemar bersiap. Wa kana yakrahu an yushammu min hurihun laysa tayyibah. Beliau enggak senang mencium bau-bau yang enggak enak, beliau enggak senang. Makanya ketika ada sahabat yang makan bawang tadi, Nabi perintahkan apa? Jangan ke masjid, dah sholat di rumah aja. Sholatnya di rumah saja, jamaahnya di rumah saja. Itu sebagai hukuman, bukan rukhsyah atau keringanan ya. Jangan jadikan dalil, wah saya supaya enggak sholat jamaah, ini pandemi sudah berlalu, misalnya seperti itu. Sudah enggak ada kekhawatiran lagi tentang wabah. Ya, dia kenyamanan di rumah, enggak pernah sholat jamaah. Bertahun-tahun sholatnya di rumah ya, alasan pandemi. Baik, pandemi berlalu misalnya. Akhirnya dia terbawa dengan kemalasan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian dia sholat di rumah. Agar dia dapat rukhsah enggak sholat jamaah di masjid apa? Akhirnya makan bawang. Saya tak makan bawang biar enggak ke masjid. Saya tak makan jengkol biar enggak ke masjid. Itu bukan rukhsah ya, tapi itu hukuman dari Nabi untuk orang ini. Jadi tidak boleh, beliau enggak senang bau-bau yang enggak enak. Itu Rasul kita, orang kita cintai. Di dalam hadis yang sahih Nabi pernah mengatakan masyanahullahu bibayda, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Betapa Allah itu senang dengan baju warna putih. Allah itu senang dengan warna putih. Waqad qalatil hukama, para ahli hikmah, para orang-orang bijak mengatakan man nadhafa thawbahu qalla hammuhu. Siapa yang membersihkan bajunya maka akan sedikit malasnya. Nah, ciri orang itu enggak pemalas, itu bajunya itu bersih, enggak bau gitu kan. Berarti ini orang enggak ini ciri bahwa ini dia punya karakter baik. Ini bukan orang yang pemalas. Bajunya bersih ya, rapi, disetrika, ya kan? Kalau itu udah ciri baik gitu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak ingin cari menantu, ya salah satu indikasi melihat orang ini rajin atau enggak, lihat nih gimana cara berpakaiannya. Pakaiannya selalu wangi, bukan hanya ketika lamaran aja wangi ya, itu wajar. Ya, atau ketika nadhor wajar itu wangi ya. Tapi coba bapak ibu kirimkan intel. Nah, tanya kepada sahabat-sahabatnya, orang-orang sekitar, ini gimana nih? Ya, kalau cara pakaiannya sehari-hari rapi, wangi atau enggak? Kalau iya, nah itu udah indikasi baik orang ini orang rajin ini. Ini orang rajin, bukan orang yang pemalas gitu. Ya, manadzafa thawbahu qalla hammuhu. Siapa yang bersih pakaiannya, maka rasa malasnya akan sedikit. Wa man taba rihuhu zada aqluhu. Dan siapa yang wangi, aromanya wangi, suka pakai minyak wangi, zada aqluhu, akalnya bertambah. Karena kalau kita wangi kan jiwa itu senang gitu loh. Kalau akal itu kaitannya dengan jiwa. Otak itu tentang fisik ya. Hewan pun punya otak, tapi kalau akal itu yang punya hanya manusia. Itu yang menjadikan martabat manusia itu tinggi di hadapan makhluk yang lain. Jadi akal itu adalah kaitannya dengan jiwa, dan jiwa itu senang dengan wangian. Kalau jiwanya bad mood, akalnya juga bad mood gitu kan. Kalau mau nambah kata beliau, fresh, bikin fresh akal itu apa? Mampo barihuhu zada akluhu. Siapa yang wangi aromanya, tubuhnya, maka akalnya pun akan wangi, akan bertambah. Fal mutanadhif yuna'imu nafsahu. Orang yang suka kebersihan, yang suka membersihkan dirinya, dia sedang memanjakan jiwanya. Jadi bukan hanya memanjakan fisiknya dan orang-orang di sekitarnya. Orang sekitarnya senang, orang berinteraksi dengan dia senang, nyaman, ya. Di samping itu juga dia sedang memanjakan jiwanya. Bukan hanya fisiknya yang dimanjakan, jiwanya pun merasa manja. Bukankah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, ya kan? Itu benar. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Di dalam tubuh yang wangi ada jiwa yang wangi, gitu kan? Tsumma innahu yaqrubu min qulubil khalq. Orang juga senang sama dia. Berinteraksi sama dia nyaman. Wa tuhibbuhun nufus, jiwa-jiwa yang lain ya juga senang. Linadzafatihi wa thayyibihi, karena bersihnya dia dan wanginya dia. Nah, mohon perhatikan ini. Sahabat-sahabat sekalian yang sudah ngaji, yang sudah berhijrah, Identikkan hijrah kalian itu dengan kebersihan. Identikkan manhaj salaf kalian itu dengan kebersihan, keindahan. Bahwasanya orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah itu adalah orang-orang yang paling menjaga kebersihan, selalu wangi tubuhnya. Tidak harus mahal, yang namanya bersih rapi enggak harus mahal. Enggak harus baru. Ya. Saya tidak katakan menjaga kemewahan, bukan. Saya katakan apa? Menjaga kebersihan. Islam, judul kajian kita bukan Islam agama kemewahan sehingga semua harus baru, parfumnya harus harus yang mahal-mahal. Enggak. Islam agama kebersihan. Jaga kebersihan semampu kita. Dan bersih itu tidak harus mahal. Ya. Waqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbut thayyib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyenangi minyak wangi. Nah, teman-teman kalau senang minyak wangi berarti senangnya hobinya sama kayak Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang sama minyak wangi. Beliau pernah mengatakan ya, hal di dunia ini yang saya senangi itu adalah minyak wangi dan wanita, wanita yang salehah. Minyak wangi. Ya. Jadi orang yang sudah ngaji jangan lupa nih, sebelum kajian pakai minyak wangi. Dianggarkanlah dari sekian pendapatan per bulan 15.000 untuk beli parfum. Ada parfum yang murah-murah kan ya? Parfum apa itu berapa mili? Ya, saya enggak usah sebut merek, nanti dikira endorse di sini ya. Sisakan sedikit rezeki untuk beli minyak wangi. Ya, itu bukan sia-sia dan mubadir ya. Selama minyak wangi itu kita beli sesuai dengan tentu saja menimbang budget. Ya. Jangan sampai punya penghasilan 2 juta per bulan semuanya beli minyak wangi, ya itu berlebihan ya kan. Ya, jadi sesuai kemampuan itu bukan mubadir. Itu adalah menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Wa kana yuhibbut tib. Nabi SAW itu senang dengan wewangian. Tsumma innahu yu'nisu zaujah bitilkal hal. Beliau selalu menghibur, menyenangkan hati istri-istri beliau dengan kondisi yang wangi. Fa innan nisaa'a syaqa'iqur rijal, karena perempuan itu adalah saudara laki, saudara kandungnya laki-laki. Fa kama annahu yakrahu syai'a minha fakadzalika hiya takrahuhu. Sebagaimana kita enggak senang sesuatu, maka demikian juga istri kita juga enggak senang dengan hal tersebut. Ya kalau kita mau lihat, mau nyenengin istri, bisa bertanya istafti qalbak, tanya kepada diri. Kita ini senang diperlakukan seperti apa? Kita ini senang disikapi seperti apa? Maka seperti itu juga kita sikapi istri kita, ya. Nah, kemudian beliau menyinggung nih yang seperti yang saya sampaikan tadi, orang-orang yang zuhud tapi mengabaikan kebersihan. Waqad ra'aitu jama'atan yaz'amuna annahum zuhad. Aku melihat sekelompok orang yang mengira bahwasanya mereka ahli zuhud. Wahum min akdharin nas, tapi sayang, mereka adalah orang yang paling kotor, paling mengabaikan kebersihan. Wa dzalika annahum ma qawwamuhumul ilmu. Hal itu terjadi karena zuhud mereka tidak dibentuk, tidak didasari dengan ilmu. Kemudian beliau mengingatkan bagaimana kondisi manusia yang paling zuhud, yaitu Rasulullah. Wa man ta'ammala khasa'isur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melihat bagaimana kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'a kamilan fil ilmi wal amal. Maka beliau adalah sosok yang sempurna di dalam ilmu dan amal. Fabihi yakunul iqtida, maka kepadanya kita berteladan. Wa huwal hujjatu 'alal khalq, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah bagi seluruh makhluk. Demikian para pemirsa Radio Muslim yang bisa kami sampaikan pada kajian kali ini. Semoga apa yang kita simak bersama dapat bermanfaat terutama kepada diri kami dan juga kepada para pendengar sekalian dan seluruh kaum muslimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.